salihin walah mabad. Langsung ke pasal berikutnya aja. Pasal yang dekat dengan bab kemarin. Nakhtimul jawab. Kita tutup jawaban yang panjang dari pertanyaan yang beliau yang diajukan kepada beliau. Sesungguhnya penyakit itu banyak mengenai kita. Qala rahimahullah wa nakhtimul jawaba bi faslin yata'allaqu bi ashki suwar. Kita akhiri jawaban ini, al-jawabul kafi ini, dengan satu fasal yang terkait dengan ashki suwar. Orang yang sudah ingat bahasa beliau kemarin, al-ishqu itu cinta yang berat, cinta yang keterlaluan. Nah, ini keterlaluan terhadap rupa, tertarik dengan ya entah itu perempuan atau murdan atau sebaliknya. Yang perempuan tertarik kepada laki-laki yang rupawan, yang luar biasa rasa cintanya. Qala wa ma fihi minal mafasid, dan kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya, minal mafasidil ajilah wal ajilah, baik kerusakan bencana yang segera akan dirasakan oleh orang yang merasakannya, wal ajilah atau bencana atau kerusakan yang dirasakan oleh pemiliknya nanti di akhirat. Wa in kanat ad'af ma yadhkuruhu dhakirun, walaupun mungkin lebih berat, berlipat ganda dari yang disebutkan oleh orang yang bisa memaparkannya. Fa innahu yufsidul qalba, maka sesungguhnya isqus suwar itu yufsidul qalba bizzat, menghancurkan hati itu sendiri. Secara langsung dia menghancurkan hati tersebut. Wa idza fasada fasadatil iradat wal aqwal wal a'mal. Kalau hati itu rusak, maka rusak pula keinginan-keinginan, rusak pula ucapan-ucapan, rusak pula amal, amalan-amalan. Wa fasada nafsu tauhid kama taqaddam wa kama sanuqarriruhu aidan insyaallah taala, dan rusak pula tauhid sebagaimana telah lewat, karena rusak dan terganggu iradahnya, tidak ada lagi ini keikhlasan ya, seperti yang digambarkan oleh beliau bagaimana rusaknya. Nah, orang-orang yang terjerumus dalam suara ini yang digambarkan oleh beliau, kalau mereka punya ketauhid dan punya keikhlasan, tentu akan diselamatkan oleh Allah dari fahsya, dari fahsya yang beliau gambarkan sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu kana min ibadinal mukhlasin. Ini yang menyebabkan diantaranya Nabiullah Yusuf diselamatkan oleh Allah dari tipu daya wanita-wanita para bangsawan di yakni di zaman itu. Qala rahimahullah. Wallahu subhanahu ta'ala wa ta'ala innama haka hadzal marada an ta'ifatain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyebutkan, mengisahkan penyakit ini, penyakit isyq, cinta berat, yang cinta keterlaluan ini, kecuali dari dua golongan manusia. Anta'ifataini minan nas, ada dua golongan manusia yang terjerumus, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran akibat dari penyakit asyik ini, cinta berat ini, cinta yang keterlaluan. Wahum al-lutiyah wan nisa, mereka adalah golongan lutiyah, kaum Nabi Lut, yang tertarik kepada sesama rupa juga yang jadi sebab. Nah, wan nisa, nisa juga kaum perempuan, sampai dikatakan oleh mereka ya cuma sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ya kalau misalnya boleh apa, mestinya dilarang perempuan itu untuk mentadabur surat Yusuf itu, karena di situ digambarkan ceritakan apa, nah mereka ditunjuk apa namanya kelemahan-kelemahan mereka ditunjukkan di situ dalam Al-Quran itu, dan juga supaya jangan mereka terpedaya. Qala wan nisa fa akhbara an istimra'atil azizil Yusuf. Allah terangkan, Allah ceritakan tentang isyq, cinta yang keterlaluan dari istri seorang pembesar kerajaan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ma rawadathu, dan rayuan-rayuan dia kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa kadathu bihi, makar yang dia lancarkan untuk menjerat Nabi Yusuf alaihi salam. Wa akhbara, dan Allah terangkan pula anil hal, keadaan-keadaan allati sara ilaiha Yusuf bisabrihi wa iffatihi wa taqwahu, keadaan-keadaan yang akhirnya berujung kepadanya Nabi Yusuf sampai kepada tingkatan itu Nabi Yusuf karena kesabaran dan iffahnya, bagaimana beliau menjaga kehormatannya dan ketakwaannya, apa yang beliau pilih. Nah, Rabbi sijnu ahabbu ilayya min, nah, penjara itu lebih aku sukai daripada bujukan-bujukan mereka. Qala ma anna alladhi yubtiliya bihi amrun la yasbiru alaihi illa man sabbarahu Allahu alaihi, padahal ujian yang ditimpakan kepada beliau adalah perkara yang la yasbiru alaihi, tidak ada yang sanggup untuk bersabar, tidak ada yang sanggup untuk bersabar menahannya, illa, kecuali orang-orang yang disabarkan oleh Allah dari perkara tersebut. Nah, di sini digambarkan lagi bagaimana mungkin kalau yang orang selain Nabi Yusuf bisa sabar. Kenapa? Disebutkan oleh beliau lengkap faktor yang mendukung, yang seandainya bukan Nabi Yusuf belum tentu bisa selamat. Qala rahimahullah, fa inna muwafaqatal fi'li, kecocokan perbuatan bihasabi quwwatid da'i wa zawalil mani. Artinya orang itu tunduk melakukan pekerjaan, sebuah pekerjaan itu sesuai dengan kekuatan dawai, faktor pendorong, dan tidak ada yang menghalangi. Wa kana da'iha huna fi ghayatil quwwah, yang mendorong Nabi Yusuf ketika itu dan mendorong situasi yang menyebabkan kalau mungkin terjadi ya, antara Nabi Yusuf dan Nabi Nam dan apa, pembesar, istri pembesar tersebut, kalaupun itu terjadi, maka da'i yang mendorong, yang mengajak kepada itu semua besar sekali, sangat kuat. Qala rahimahullah, wa dalika min wujuh, ini dari beberapa sisi. Ahadwa, faktor yang mendukung, yang seandainya itu terjadi wajar kalau itu terjadi. Dan yang makanya dikata seandainya bukan Nabi Yusuf, mungkin seperti yang dikatakan oleh beliau, la yasbiru alaihi illa man sabarahullah. Yang pertama, markabahullahu subhanahu fi tabi'ir rajul, tabiat, fitrah, naluri manusia laki-laki, min mailihi ilal mar'ah, cenderung kepada wanita, ada dorongan untuk tertarik, untuk suka kepada kaum perempuan. Ini wajar, normal kan? Normal. Yang enggak normal itu kalau laki-laki sama laki-laki. Ini normal. Nah, kama yamilus atsyan ilal ma', bahkan digambarkan oleh beliau seperti orang kehausan kepada air. Wal ja'i ila ta'am, seperti itu hausnya seorang laki-laki kepada perempuan. Ini normal. Nah, tertariknya seorang itu, senangnya seorang laki-laki itu kepada perempuan seperti orang kehausan dengan air. Dengan air. Bayangkan kalau dia misalnya lagi sangat kehausan diberi segelas air. Lahap sekali, luar biasa, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak minum. Nah, hatta inna katsiran minan nas, sampai mayoritas manusia, laki-laki maksudnya, yasbiru anit ta'am wasyarab, bisa dia bertahan tidak makan, tidak minum. Wala yasbir anin nisa, bisa dia sabar, tahan untuk tidak makan, tidak minum, tapi tidak sabar dengan perempuan. Ini manusiawi, ini wajar, dan ini normal. Wala yasbir an nisa. Sampai Imam Ahmad pun disebutkan begitu. Nanti disebutkan oleh beliau. Wa hadza la yudham. Ini tidak tercela. Bukan sesuatu yang jelek, normal. Wa hadza la yudham idza sadafa hillan bal yuhmat. Apalagi kalau dapatkan yang halal. Apalagi dapatkan yang halal, bahkan terpuji. Kama fi kitab az-zuhd lil Imam Ahmad min hadis Yusuf bin Athiyyah as-Saffar an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thabit al-Bunani. Nah. Diceritakan di situ. Tapi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Qala Rasulullah SAW, hubbiba ilayya, dijadikan, ditumbuhkan cinta kepadaku, min dunyakum, dari dunia kalian, an-nisa wat-tib, dijadikan tumbuhkan kepada beliau rasa cinta kepada bagian dari dunia kita, yaitu kaum wanita dan minyak wangi. Wanita dan minyak wangi. Beliau paling senang dengan harum-haruman. Nah, makanya dikatakan para ulama juga sunnah, jangan menolak diberi wangi-wangian. Asbiru anit ta'am. Saya bisa sabar untuk tidak makan. Wasyarab, tidak minum. Wala asbir anhunna. Tapi aku tidak bisa sabar dengan mereka. Nah, ini manusia, manusiawi. Nah, dan bukan sesuatu yang tercela. Bukan sesuatu yang tercela. Nah, kalau kita ada nabi-nabi sebelumnya. Nabiullah Sulaiman 1000 istrinya. Nabiullah Daud 100 istrinya. Nah, bukan satu yang tercela. Qala rahimahullah, itu sisi yang pertama. Dorongan sangat kuat. Dorongan sangat sangat kuat, dan itu sebabnya apa? Fitrah dan naluri. Laki-laki suka perempuan. Seperti seorang yang haus dengan air. Ini yang pertama. Yang kedua, anna Yusuf alaihi salam kana syabban wa syahwatu syababi wa hiddatuhu aqwa. Wa syahwatu syababi wa hiddatuhu aqwa. Nabiullah Yusuf dalam keadaan masih muda remaja, sedang tumbuh-tumbuhnya, pemuda-pemuda, masa-masa muda yang syahwatnya sangat kuat. Tumbuh sehat di lingkungan kerajaan. Bayangkan seorang pemuda dalam keadaan tumbuh sehat, gagah, ganteng. Nah, tumbuh di lingkungan kerajaan, tentu namanya gizi sudah terjamin. Nah, syahwat pemuda dan tajaman itu betul-betul kuat, dorongannya sangat sangat kuat. Belum menikah beliau. Nah, ini faktor yang kedua. Seandainya terjadi ketika itu dengan Imra'atul Aziz, sebuah yang keadaan yang wajar. Pertama, dari diri beliau sebagai seorang laki-laki yang suka perempuan, memang fitrah manusia. Yang kedua, dalam keadaan kondisi beliau adalah seorang pemuda. Yang ketiga, annaku kana azban, sedang bujang. Laisa lahu zaujah, tidak punya istri. Wala surriyah, tidak punya tawanan, tidak punya budak. Taksi rusyid data syahwah, yang bisa untuk meredam syahwatnya, untuk menyalurkan syahwatnya. Budak kan halal. Dalam keadaan masih muda remaja, pemuda yang gagah, bujang, dan libido ataupun naluri sebagai seorang laki-laki senang pada perempuan ada. Yang ketiga, yang keempat, annahu kana fi biladil hurbah, jauh dari kampung halaman, di negeri terasing. Biladin ghurba, negeri asing, jauh di rantau. Yata'atta lil gharib fiha min qada'il watar ma la yata'atta lahu fi watanihi baina ahlihi wa ma'arifihi. Di mana orang yang asing itu, dia bikin apa saja kan enggak ketahuan di rumahnya, kampung halamannya, keluarganya enggak tahu. Dia mau ngapain di sana? Mau nikah, mau zuat lagi, ataupun mau yang lain-lain menyalurkan syahwatnya, enggak ada yang tahu. Yang itu enggak mungkin bisa dia lakukan di kampung halamannya. Ada si orang tuanya yang kenal, ada tetangganya, ada temannya, mungkin gurunya, ada kakeknya, neneknya, atau kerabat yang lain. Takut-takut. Merasa dia diawasi. Tapi kalau dia sudah di tempat yang asing, Dan ini memang subhanallah. Ya. Kita intinya merasakan yang seperti ini ketika masih zaman dahulu, ketika kuliah dulu, teman-teman yang ya sebagian mereka ya, mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Dan merasa seperti ketika di sekolah itu, ketika di sekolah di kampung itu seperti di penjara. Di penjara. Tapi setelah keluar dari desa, dari kota, kuliah di atau belajar di Jawa, lain tampilannya. Ketika mungkin di sekolah ataupun mungkin masih di sekolah itu, masya Allah rapinya, sopannya. Ya, keluar dari sekolah di tempat lain, walaupun masih 2 jam, 3 jam dari rumah, itu sudah rambutnya dikelintir. Laki-laki. Biasanya kalau sekolah rapi, masya Allah, tangannya itu nggak pernah, hampir jarang lah. Biasakan anak muda remaja kan digulung kan, anggarkan ototnya, dadanya, bajunya dibuka, itu hampir nggak pernah. Subhanallah keluar. Ya bukan cuma 1-2, beberapa teman bahkan yang sampai di Jawa. Nah, seakan-akan mereka lepas kontrol dari orang tuanya. Itu wah, seperti itu kan wajar. Artinya sesuatu yang wajar dalam artian, ya di mana? Itu faktor yang seandainya terjadi pada Nabi Yusuf itu wah adalah sesuatu yang tidak aneh gitu loh kalau misalnya memang. Karena faktor-faktor pendorong itu banyak. Di antaranya apa? Beliau berada di negeri asing. Yang orang kalau di negeri asing yang tidak jauh di rantau itu dia mudah untuk menyalurkan syahwatnya yang tidak bisa dia lampiaskan di negerinya. Kalau dia misalnya mau bertandang, mau kenalan sama anak gadis di kampung lain itu sudah repot. Apalagi kita di tempat kita dulu mau misalnya ribut misalnya urusan ya misalnya nama mereka zaman dahulu itu pacaran misalnya itu sampai bisa perang satu kampung. Anaknya gadisnya diganggu ataupun ada yang enggak cocok misalnya. Nah, itu satu kampung mungkin ada penduduknya 200-an itu bawa ke lewang, bawa mesti nyari. Siapa yang selek sama remaja kampung dia juga. Nah, ini punya misalnya itu dia naksir itu. Yang ini datang dari kampung lain. Dan ini sering terjadi. Berapa kali Anda dengar kejadian seperti itu. Sampai satu kampung keluar. Solidaritasnya luar biasa. Ini teman-teman yang mau kedatang ke sana itu. Juga. Gak berani mereka. Ya. Ya sesama remaja mereka dahulu. Ya, mungkin dengan rokok atau apa. Nah ini terjadi. Ya. Nah, itu artinya kadang-kadang yang seperti itu dia tidak bisa melakukan itu di kampungnya tapi di tempat lain dia bisa. Yang kelima, annal mar'ah kanat dzata mansib wa jamal. Nah, faktor yang berikutnya dari keadaan wanita tersebut, dia orang terpandang. Punya kecantikan, punya kedudukan luar biasa. Bihaitsu inna kulla wahidin min hadainil amrayn yad'u ila mu'aqatihah. Satu saja dia sebagai istri pembesar, taruhlah tidak terlalu cantik, itu sudah mengundang, bisa mengajak orang yang dirayunya untuk melakukan perbuatan yang dia inginkan. Apalagi dua, punya jabatan, punya kedudukan, punya kecantikan, lengkap pada diri wanita ini. Seandainya terjadi, ya ada faktornya dan itu sangat sangat kuat. Asalisa annaha ghairu mumtadi'ah wala abiyah. Bukan seorang wanita yang dia menolak. Punya kengan, bahkan merayu, mengajak. Kalau misalnya dia ditinggal sama seorang pemuda di tempat yang mungkin majikannya atau istri tuannya atau apa yang dia rayu, mungkin kalau dia enggan menolak bisa kena. Nah, ini wanita tersebut dia tidak menolak. Ya. Fa inna katsiran minan nas yuzilu raghbatahu fil mar'ati iba'uha wa imtina'aha. Nah, katsiran minan nas yuzilu raghbatahu fil mar'ah iba'uha wa imtina'aha. Ini karena kebanyakan orang ya, itu sudah hilang keinginannya kepada seorang perempuan kalau perempuan itu sudah menolak. Iya kan? Kalau dia ditolak sudahlah, ya udah. Enggak lagi antusias untuk ngejar. Kan gitu? Nah ini dia tidak menolak. Lima yajidu fi nafsihi min dhulil khudu' wa su'alilah. Kenapa dia hilang keinginannya? Karena merasakan dalam dirinya ada rendah sekali saya mau tunduk mengejar perempuan seperti ini minta-minta. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau perempuan ternyata perempuan ini tidak menolak. wa katsirun minan nas yaziduhul iba wal imtina iradatan wa hubban. Tapi juga banyak orang yang semakin ditolak semakin ngejar dia. Iya kan? Nah, coba dengan segala macam rayuan, pokoknya berusaha untuk ngejar. Rasa enggan dan penolakan itu menambah keinginan dia dan menambah semakin cinta kepada perempuan tersebut. Ada yang seperti ini? Ada. Dan banyak. Kama qala syair, wa zana di kalafan fil hubbi an mana'at ahabbu syai'in ilal insani ma muni'a. Nah, ahabbu syai'in ilal insan ma muni'a. Intinya di situ. Sesuatu yang paling disukai oleh manusia itu adalah yang dia dilarang darinya. Makin dilarang, makin ngebet dia untuk ngerjain, makin antusias untuk ngejar. Wazadani kalafan fil hab fil hubbi an mana'at. Penolakan dia menambah bebanku, menambah besar cintaku padanya. Nah, sesuatu yang paling dicintai orang itu adalah sesuatu yang dia dilarang darinya. Qala fatiba'un nas mukhtalifah fi dhalik. Tabiat manusia berbeda-beda dalam masalah ini. Faminhum man yatada'afu hubbuhu inda badlil mar'ah wa raghbatiha wa yadmahillu inda iba'iha wa imtina'iha. Ya kan, memang ada beda-beda. Kadang ada yang semakin besar cintanya ketika seorang wanita membalas cintanya dan menunjukkan keinginannya juga. Berlipat ganda cintanya. Tapi juga menjadi kecil, menjadi kehilang keinginannya, rasa cintanya ketika wanita itu menolak dan ketika wanita itu enggan. Wa akhbarani ba'dul qudah. Sebagian ahli hakim pernah menyampaikan kepadaku, kata beliau, anna iradatahu wa syahwatahu tatmahillu inda imtina'i imra'atihi wa surriyatihi. Pernah seorang hakim cerita kepada beliau, keinginannya dan syahwatnya langsung padam ketika istrinya, ketika surriyahnya, budaknya menolak. Wa iba'iha bihaitu la yu'awiduha. Gimana dia juga tidak mau mengulangi lagi. Malas sudah. Wa minhum, tetapi ada juga yang man yatada'af hubbuhu wa iradatuhu bil mana. Semakin berlipat ganda cintanya, keinginannya ketika ditolak. Wa tashtaddu syahwatuhu kullama muni'. Semakin besar syahwatnya, semakin kuat dorongannya setiap kali dia dilarang, ditolak. Semakin menggebu-gebu untuk mengejar. Ya. Nah, tidak bisa langsung lewat temannya, lewat bapaknya, lewat saudaranya. Enggak bisa lain apa? Lewat hadiah. Supaya bagaimana melunakkan hatinya, kan gitu? Wa yasulu lahum minal ladzah bidzafari yadziru ma hal yasulu min ladzatil bidzafari bisait ba'da imtina'ihi wa nifarihi. Sama dibandingkan beliau, ya, diumpamakan beliau, kelezatan mendapatkan yang seperti ini itu seperti orang yang dia itu mendapatkan kelezatan sama seperti orang yang berburu, buruannya lari, dikejar oleh dia sampai akhirnya tertangkap. Itu luar biasa kan senangnya, gembiranya mendapatkan buruan tersebut. Seperti ini juga memburu wanita, ngejar seorang akhwat. Nah, luar biasa. Nah, ditolak ya pokoknya datang lagi, kejar lagi. Nah, sampai mungkin kalau sudah ini mentoknya itu, nah, akhwatnya sudah enggak mau nikah sama yang lain langsung. Nah, baru dia diam. Ya. Baik. Walidnatu bi idraki mas'alati ba'da istifsaliha wa shiddatil hirs ala idrakiha. Dan lezatnya mendapatkan satu permintaan setelah istifsalnya, jadi sulit, merasakan kesulitan untuk mendapatkannya, dan shiddatul hirs ala idrakiha, dan besarnya semangat untuk mendapatkan masalah tersebut, apa yang diminta tadi. Nah. Nah, para tulab mana? Ada banyak ya. Nah, sedikit. Dalam pelajaran begitu juga. dalam pelajaran itu seperti itu juga. Ya, bukan cuma dalam mengejar perempuan, mengejar dunia, dalam pelajaran semakin sulit, semakin tertantang. Kalau kita dulu enggak tahu ya, cuma beda-beda cuma ini. Paling anak paling senang ngerjain matematika karena malas ngapal. Gitu. Dan fisika itu makin soalnya makin sulit, makin asyik kan. Ya. Kalau dulu itu masih makin asik kan, walaupun enggak bisa-bisa, ya, sekarang udah hilang semua, tapi asik itu. Walaupun enggak apa, ada kadang-kadang padahal sama-sama bodohnya, datang teman minta bantu belajar yang paling sudah baru dapat bab-bab yang ya, itu apa? Semakin berusaha untuk menundukkan bagaimana caranya ini dapat. Bagaimana caranya ini dapat. Nah. Baik. Nah, seperti itu juga pelajaran nahwu. Nahwu itu intinya cuma itu yang dipelajari dalam Tuhfatus Saniyah. Nanti kitab-kitab yang besar-besar berikutnya Khilafiyah, Tawil Arid antara Sufiyun dan Basriyun dan kadang-kadang banyak la ta'ila tahta. Enggak ada gunanya. Tapi asik gitu loh. Dan nanti antum baca ini kok bisa seperti ini? Ini menurut mereka seperti ini. Masalah isim, ada yang mengatakan isim itu alamah, ini asam itu ada namanya apa namanya? Irtifa, raf, tanda ini apa maksudnya? Padahal ringkas saja digabung oleh para ulama, isim itu artinya adalah bisa dia menunjukkan ketinggian pemiliknya sekaligus tanda jadi dirinya. Kan enak sudah. Mana mereka tawil arif. Nah, ini diantaranya ya. Ya. Makanya antum ini seperti disebutkan oleh beliau, ya. Buruk ya ini kalau nazan. Ini seperti dikatakan oleh Syekhuna Muqbil, al-ilmu ajmal atau ahsan minal mar'atil jamilah. Lebih cantik daripada perempuan cantik. Al-ilmu aghla minal dhahab. Lebih mahal daripada emas. Ahla minal asal. Nah, ahla minal asal. Dan ini sudah kita dapat kalau antum baca sirah para ulama besar. Ya. Yang punya bertahun-tahun dia belum menikah sampai akhirnya sudah jadi qadi, menikah. Ternyata saking cintanya sama ilmu, istrinya masuk enggak diopenin sama dia. Sampai berjam-jam berdiri baru sadar kalau dia ternyata enggak sendirian. Perempuan itu ternyata yang tadi sudah akad dengan dia. Melihat itu kasihan karena dia begitu cintanya sama ilmu. Lah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu lagi. Nah disentuh. Baru begitu selesai akad dia teringat masalah langsung masuk maktabah. Nah. Ini ya. Nah. Baik. Antum cari, baca di Siyar A'lamin Nubala, ya, betapa para ulama itu luar biasa cintanya kepada ilmu, yang sudah kita ceritakan di sini bagaimana, apa namanya, seorang yang puluhan tahun meninggalkan keluarganya sampai anaknya umur 20-30 tahun datang ke tempat dia belajar, cari Fulan bin Fulan, siapa Fulan bin Fulan, kamu siapa, saya putranya, ternyata ayahnya sedang ngisi pelajaran, 20 tahun, 30 tahun tidak. Pulang, kenapa? Cari ilmu. Nah, dan itu mereka. Makanya dikatakan tadi, al ilmu la yunalu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa dicari dengan badan yang tenang. Qala rahimahullah as-sabi' annaha talabat wa aradat wa rawadat wa badzalat juhda. Ini dia. Dia yang minta, dia yang mau, dia yang merayu. Dia yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Tentu kalau sudah kita bisa terbayang apa? Ya, bagaimana seorang perempuan untuk menarik seorang laki-laki. Berusaha berdandan secantik-cantiknya. Nah, apalagi ya, itu adalah ya, anak angkatnya. Bujangnya, pelayannya. Dia yang merayu. Bukan dia yang menolak. Bukan Nabi Yusuf yang merayu. Dia yang merayu Nabi Yusuf. وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Dia yang membujuk supaya Nabi Yusuf mau kepada dia. Fakafatul mu'natu at-talab. Jadi Nabi Yusuf sudah enggak perlu ngejar-ngejar lagi. Wa dhalla raghbah ilayha. Sudah tunduk raghbah kepadanya. Mudah sudah untuk ingin kepada perempuan tersebut. Bal kanat hiya raghbah. Hiya raghibah dhalilah. Nah. Ya. dia pun bisa mu'natut talab itu sudah mengalahkan apa namanya mencukupi dia kehinaan untuk mengejar perempuan tersebut. Artinya enggak perlu, dia enggak merasa butuh kepada perempuan tersebut. Bahkan perempuan itu yang raghibah merendahkan diri. Bayangkan perempuan bangsawan punya kecantikan istri pembesar, dia yang merayu seorang Nabi Yusuf. Wa huwal azizul marghub ilaihi. Nah, wa huwal aziz. Sementara Nabi Yusuf aziz, mulia, dikejar oleh perempuan itu, disukai oleh perempuan tersebut. Ini yang ke faktor berikutnya. Dan ini kan mendukung kalau misalnya terjadi. Qala Asnami, annahu fi dariha. Nabi Yusuf berada di rumahnya. Wa tahta sultaniha, di bawah kekuasaannya sebagai bujang. Wa qahraha, wa qahriha, di bawah paksaan wanita tersebut. Bihaitu, di mana beliau yakhsha illam yutawi'ha min adaha lahu. Nah, kalau dia tidak menaati perempuan tersebut, maka perempuan tersebut akan menyakiti dia. Bayangkan, fajzama ada'ir raghbah war rabah. Ada dua terkumpul di dalam diri Nabi Yusuf. Penting dengan pandangan. Jadi luar tadi. Ada dorongan keinginan, juga ada dorongan apa? Takut. Nah, atasnya annahu la yakhsha an tunimma alaihi wa hiya wala hiya wala ahadun min jihatiha. Dari sisi perempuan tersebut tidak akan ada yang bisa mengganggunya atau menyakiti beliau ataupun menuduh beliau ataupun menghibah beliau. Nah, ya, tidak bisa menyalahkan beliau juga. Fa innaha hiya talibah raghibah. Karena wanita itu dari sisi perempuan tersebut tidak bisa Nabi Yusuf dikenai sanksi apapun sebetulnya. Karena perempuan itu yang menginginkan, perempuan itu yang meminta. Wa qad ghallaqatil abwab. Dan perempuan itu yang menutup semua pintu. Wa ghayyabatil riqaba, dan diusir semua pengawas. Tinggal dalam rumah itu berdua. Nah, dan dia yang mengatakan, "Qalat hay talak ta'al, ini saya sudah siap." Annahu kana fi dhahir mamlukan, dalam keadaan zahir beliau adalah budak perempuan tersebut. Laha fiddar, di rumah itu. Bihaitu yadkhulu wa yakhruju wa yahdur ma'aha wa la yunkar alaihi. Dalam keadaan tidak mungkin ada orang yang mengingkari, masuk keluar bersama perempuan tersebut, diketahui bahwa itu budaknya. Jadi orang enggak akan curiga. Kenapa? Nah, siapa di rumah itu? Nabi Yusuf, Yusuf dengan istri pembesar. Oh, itu majikan sama budak. Nah, misalnya. Tidak akan orang curiga. Fakanal insu sabiqan alat talab. Nah, fakanal insu sabiqan alat talab. Nah, dan kedekatan itu mendahului tuntutan. Artinya sudah dekat duluan mereka. Sudah berdekat, sudah terbiasa dekat duluan, sehingga orang tidak akan curiga. Wa huwa min aqwad dawa'i, dan ini termasuk faktor pendorong yang paling kuatnya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, li imra'atin syarifatin min asyrafil Arab. Sebagaimana pernah ada bangsawan Arab, wanita Arab di zaman dahulu, mahamalaki ala zina, kenapa sampai kamu berbuat zina? Kepada seorang pembesar wanita di kalangan bangsawan. Halat kurbul wisat, seringnya dekat tidur mereka. Watulus siwat, dan malam yang panjang. Istilahnya antum, waiting trisno, jalaran, hoko, kulino. Karena kebiasaan dekat bersama, itu menumbuhkan kerasa. Nah, seperti ini, orang gak akan curiga. Kenapa? Itu kan budak sama mungkin. Tapi itu sudah ternyata tumbuh di dalam diri wanita ini. Nah, ta'ni qurbu sadir rijal rajul min sa'wisadi wa tul siwat bainana, dekatnya dia dengan aku, dekatnya dia dengan, artinya mereka selalu bersama, selalu bertemu. Nah, dan malam yang panjang itu mah salah satu faktor mendorong. Makanya katakan beliau, wa kanal uns, kedekatan itu sabiqan alat talab, lebih dahulu sudah ada kebiasaan selalu bersama. Al-Hadi Asyar, yang ke-11. Annaha ista'anat alaihi bi'aimatil makr wal khiyal. Nah, wanita tersebut berusaha cari bala bantuan menundukkan Nabi Yusuf dengan bos-bos para pemimpin makar dan tipu daya. fa'aradhu iyyahunna, lalu mereka menunjukkan kepadanya, wasyakat halahun halaha ilaihinna, nah dia keluhkan kepada mereka tentang keadaan dirinya, litasta'ina bihinna alaihi, untuk minta bantuan dengan mereka menghadapi Nabi Yusuf. Fastahana huwa, sementara beliau alaihi salam, ista'ana huwa billahi alaihinna, menghadapi mereka para wanita tersebut. Faqala, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Wahai Rabbku, kalau engkau tidak palingkan dariku tipu daya mereka, maka aku pasti akan jatuh kepada mereka dan aku akan menjadi orang yang jahil. Aku akan cenderung kepada mereka, mengikuti, memenuhi ajakan mereka. Lalu aku akan menjadi orang yang jahil. Berlindung Nabi Yusuf kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Sementara wanita tadi minta bantuan kepada teman-teman yang bisa menundukkan Nabi Yusuf. Curhatnya kepada mereka, Nabi Yusuf curhatnya kepada Allah. Yang ke-12, annaha tawa'adathu bisijni was-sahar. Diancam pula Nabi Yusuf oleh wanita tersebut, kamu akan dihinakan dan kamu akan dipenjara kalau kamu tidak mau nuruti kemauan saya. Wa hadha naw' ikrah, ini satu jenis paksaan. Ini kalau misalnya dilakukan kan berarti kan saya akan mukrah. Idh huwa tahdidun mimman yaghlib, ancaman dari orang yang menang. Aladban wuku'u mahad jadabi, dengan besar dugaan jadi ancaman tadi. Fayajtami'u da'is syahwah wa da'is salamah min dayqis sijni wassigharna. Ada dorongan syahwat, ada dorongan keinginan selamat dari sempitnya penjara dan keinginan. Kan? Ini mana ini? Kalau saya tidak ikuti dia, saya akan dipenjara, saya akan dihinakan. Ini perempuan berpuasa. Tambah lagi dalam dirinya ada syahwat pemuda. Sementara perempuan itu yang mengajak. Terus enggak ada yang tahu. Orang enggak akan curiga. Kenapa? Itu kan budaknya, bujangnya. Atsalitsa asyara, yang ke-13. Annazauj lam yadhhar minhu minal ghirah wan nakhwah ma yufarriqu bihi bainahuma. Sementara suaminya enggak tahu impoten atau apa, itu tidak muncul dari dia kecemburuan, kemarahan, merasa aneh ketika untuk memisahkan dan keinginan untuk memisahkan mereka. Tidak ada lihat tanda-tanda, tidak curiga. Ini kok dekat sekali dengan Nabi Yusuf, punya perhatian sekali dengan Nabi Yusuf. Tidak ada, nohnya tidak ada, terbuka. Wa yabu'idu kullan minhuma an sahibi, dan tidak ada upayanya untuk menjauhkan satu dari yang lain. Tidak ada keinginan untuk menjauhkan istrinya dari Yusuf atau Nabi Yusuf dipindahkan ke tempat kerja yang lain. Tidak ada. Balkana ghayatu ma qabilahuma bihi an qala li Yusuf, bahkan puncak yang dia ada tumbuhkan, artinya yang dia terima, yang dia sikapi dengannya kedua orang ini tadi, hanya berkata kepada Yusuf, Yusuf a'rid an hadha, sudah kamu enggak usah mikirin yang ini. Kalau dia punya kecemburuan, kamu yang menjadi penyebab atau bukan. Ada semacam tanda kecemburuan dia, berani kamu sama istri saya. Nah, walil mar'ah, dan kepada istrinya dia cuma mengatakan, wastaghfiri li dzanbik innaki kunti minal khathiin, kamu dosa. Di zaman Nabi, di zaman kita salah, tidak ada yang seperti ini. Bahkan disebutkan dalam riwayat, begitu punya pernah Mu'adz bin Jabal diceritakan melihat istrinya seperti itu ditempeli. Nah, tidak boleh perempuan itu memuji orang asing di hadapan suaminya. Wajar ketika Ummuna Huyai Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha, sebelum menjadi istri Rasulullah, istri dari Abu Hukaik Yahudi, dia mimpi, padahal mimpi apa? Saya melihat purnama jatuh ke pangkuan saya. Pah! Ditampar oleh suaminya. Cemburu. Karena tahu siapa yang dimaksud. Purnama itu adalah Rasulullah. Kau mikirkan Raja Arab itu. Dan ini memang watak. Dan ini memang seharusnya laki-laki. Tidak boleh perempuan itu berani menyebut laki-laki asing di depan dia. Dan itu wajar. Nah, ini laki-laki ini tidak. Al-Aziz ini ternyata tidak. Udah kamu Yusuf sana pergi. tinggal enggak usah mikirin ini. Dan kamu minta maaf, kamu minta ampun ya atas dosamu, kamu itu salah. Subhanallah. Enggak ada nampak wasiddatul ghirah fir rajul min aqwal mawani'. Cemburu yang besar pada diri seseorang itu ini penghalang yang kuat untuk istrinya terjerumus. Enggak rela dia lihat istrinya salah. Kalau laki-laki tidak punya cemburu, rusak keluarganya istrinya. Dibiarkan istrinya ikhtilat, dibiarkan istrinya merajalela dalam urusan am yang tidak layak untuk jadi bagian dia. Wa hadha lam yadhhar minhu ghirah. Sementara orang ini tidak ada ghirah itu muncul dari dirinya. Wa ma hadhihi dawa'i kulliha. Faktor 13 faktor-faktor ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ternyata fa'asara mardatallahi wa khawfah. Nabi Yusuf lebih mementingkan rasa takut kepada Allah dan ridha Allah yang beliau alaihi salam cari. Wa hamalahu hubbuhu lillah, rasa cintanya kepada Allah itu yang membawa beliau ala annakhtara sijn, memilih penjara ala zina daripada berzina. Biarlah qala Allah taala qala Nabi Yusuf alaihi salam rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni aswu ilayhim wa akun minal jahil. Kalau engkau tidak palingkan ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak kepadanya. Nah, bukan cuma imra'atul aziz yang akhirnya apa, yang menginginkan beliau, wanita-wanita yang diketahui ternyata mereka juga apa, berebut ingin Nabi Yusuf. Nah, makanya kemudian apa, mereka mencela imra'atul aziz. Wa qalat niswatul nam fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha qad shaghafaha hubba inna lanaraha min fi dhalalin mubin. Betul-betul luar biasa cintanya sama bujangnya saja dia jatuh cinta, bayangkan. Nah, kok ada orang terhormat jatuh cinta sama budak? Nah, kan aneh ini. Jadi bahan gunjingan. Akhirnya apa? Arsalat ilaihinna wa a'tadat ilaihinna wa munamutakan wa qalat wa a'tat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihinna. Keluarlah Nabi Yusuf alaihinna. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qulna ma hasa hasabilah ma hada basyara in hada illa malakun karim. Begitu Nabi Yusuf keluar, mereka tangannya teriris, terpotong-potong. Waqat ta'na aydiyahunna, lagi memakan buah, terputus tangan mereka. Ini bukan manusia, ini malaikat. Ini malaikat. Hadzal ladzi kuntum dzalikunnal ladzi lumtunnani fi. Itulah yang kalian cela aku karenanya. Itu dia yang kalian bilang. Nah, bukan sembarangan, bukan budak sembarangan. Nah, qala rahimahullah wa alima, dan beliau tahu annahu la yutiqu sarfa dhalika an nafsi, beliau tidak mampu untuk memalingkan, menghilangkan gejolak itu dari diri beliau. Wa anna rabbahu ta'ala illam ya'simuhu wa yasrifu anhu sada ilaihi nabi taba'ihi. Kalau Allah Rabb-nya tidak menjaga beliau, tidak memalingkan beliau dari perasaan-perasaan itu, dorongan-dorongan tersebut, sada ilaihi nabi taba'ihi, pasti beliau akan menerkam mereka. Kedengan apa? Tabiatnya, nalurinya. Kenapa? Wajar seorang pemuda dapatkan suguhan seperti itu. Dalam tanda petik. Tawaran seperti itu. Nah, makanya kalau bukan karena punya keimanan seperti beliau, tidak akan mungkin terjadi. Apa? Tidak akan mungkin bisa selamat. Rasulullah menyatakan, asbir an ta'am wa syarab walam asbir an. Tidak bisa sabar dengan perempuan. Wa kana minal jahilin, dan akhirnya akan menjadi orang yang jahil. Wa hadza min kamali ma'rifati bi rabbihi wa bi nafsihi. Inilah di antara kesempurnaan ma'rifat beliau kepada Allah dan ma'rifat beliau kepada dirinya sendiri. Kisah ini. Nah, itu kemuliaan Nabi Yusuf, dan Allah muliakan umat Nabi kita Muhammad SAW. Umat ini pun dimuliakan oleh Allah. Sulaiman bin Yasar, saudaranya Atha bin Yasar, dalam perjalanan mau haji ke Mekah, di sebuah tanah padang yang sunyi, di sebuah perkampungan jauh dari rumah penduduk, mereka bersinggah, membangun tenda, kemah. Nah, ketika itu Sulaiman pergi untuk mencari bekal atau mencari apalah, untuk mencari makanan. Tinggal Atok bin Rob bin Yasar di tenda itu seorang diri. Tiba-tiba masuk seorang badui perempuan cantik. Dalam keadaan sudah dia menawarkan diri kepada Atok. Kamu keluar atau saya lari. Kamu enggak mau wanita ini, malah mendekat. Lari Atok bin Yasar meninggalkan tenda. Pergi jauh lari. Tidak ada orang yang tahu, jauh dari rumah penduduk, di tengah padang sunyi, dalam bukan jalur lintas juga, tapi mereka beristirahat di sana. Datang wanita tersebut untuk menggoda beliau, mengajak beliau kepada seperti yang diajak Imratul Aziz ini. Sampai di Mekah, suatu malam Atok bin Yasar bermimpi. Mimpi bertemu dengan Nabi Yusuf. Dialog, siapa kamu? Kamu Atok bin Yasar. Sampai disebutkan Atok menangis ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai disebut, makanya disebutkan oleh ulama, Yusufnya umat ini ada yang seperti itu. Nah, kalau tidak Sulaiman bin Yasar, Atok bin Yasar. Nah, tabiin, bukan sahabat. Sahabat ada yang seperti itu. Kemarin anak bilangnya apa? Miqdad bin Asad, bukan beliau. Siapa? Marsyad. Marsyad bin Abil Marsyad. Marsyad ini punya teman di zaman jahiliyah. Katakanlah mereka pacaran. Tapi pacaran zaman jahiliyah sama seperti pacaran zaman sekarang. Subhanallah. Ya, berulang lagi zaman kemunduran di dunia sekarang ini. Ya, nah, zaman dahulu zaman pacaran ya memang seperti itu, zina. Marsyad menjanjikan akan membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Mau dia bawa. Dia gendong. Bukan naik kuda, gendong. Jaraknya 800 kilo kan. Mekah-Madinah. Bayangkan. Itu digendong. Sampai di sebuah tempat. Pergok sama perempuan ini yang dulu jadi pacarnya. Jadi teman baiknya. Hah, Marsyad. Hah, loh, anak. Nah, namanya anak. Ayo mampir dulu, ngobrol seperti dulu kita. Aduh, reuni dulu, nostalgia dulu. Ya anak, Islam melarang. Islam melarang pacaran. Islam melarang zina. Kamu mampir atau saya teriak? Bayangkan loh. Kamu mampir atau saya teriak? Gak peduli, pokoknya ini dosa, dilarang oleh Islam. Teriak anaknya, ya masyarakat penduduk. Ini ada orang yang mau melarikan tawanan kalian. Nah, keluar. Tawanannya tadi dilarikan sama Marsyad. Dibawa lari, digendong, disembunyi di sebuah tempat. Sampai berapa hari, satu atau dua hari. Pengejar sudah tidak dapat. Baru dia keluar dari persembunyiannya. Gendong, bawa sampai ke Madinah. Selamat. Langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa boleh saya nikah sama anak? Acarnya dulu. Ya Marsyad. Enggak boleh dibacakan oleh Rasulullah ayat az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Waz-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Selesai. Hilang keinginan dari Marsyad. Bukan enggak ada. Nah, hilang. Qala wa ma hadhihi ad-dawa'i kulliha fa athara mardatallahi wa khawfah wa hamalahu hubbuhu lillahi ala akhtara sijn ala zina fa faqala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa 'alima annahu la yutiqu sirfa hadhalika an nafsi. Tidak ada yang bisa menghilangkan, memalingkan perasaan itu dari jiwanya kecuali Allah, dan beliau tahu bahwa Allah Rabbuhu Ta'ala illam ya'sifhum, kalau tidak melindungi beliau dan tidak memalingkan beliau dari itu, maka beliau akan terkam, mereka akan datang ke mereka sesuai dengan tabiatnya sebagai manusia, dan jadilah orang yang jahil. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ma'rifat beliau kepada Rabb, kepada Allah dan kepada dirinya. Wa fi hadhil qissah, minal ibar wal fawaid wal hikam ma yazidu ala alfi faidah, lebih dari 1000 faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf dan istri pembesar Aziz ini. La'allana in wufiqa Allah wa in waffaqa Allah an nufridaha fi musannafin mustaqil. Mudah-mudahan Allah beri, kalau Allah memberi kami taufik, akan kami sendirikan dalam satu faedah apa karya tersendiri. Kelihatannya beliau tidak sampaian, tapi dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah punya Fawaid Mustambatah min Kisati Yusuf. Fawaid Mustambatah min Kisati Yusuf itu belum pernah anak terjemahkan. Wallahu a'lam. Yes. Nah, itu diantara apa namanya? Nah, yang disebutkan oleh beliau ini kepada para syabab, ya. Nah, digambarkan seperti ini keadaannya sama seperti antum yang sedang merantau. Yang mungkin antum tidak mungkin bisa melakukannya kalau di rumah dekat dengan orang tua. Yang jauh rumahnya, hatta bukan cuma yang jauh dari rumahnya, rumahnya mungkin di Gawok sana ada, ya, atau mungkin di Weru, atau mungkin yang di Sumber Lawang, atau mungkin di Klaten, sekolah sini. Yang dari luar Sumatera juga, dari luar Jawa juga, jauh dari orang tua, nggak tahu kan? Nah, nggak tahu, nggak terpantau, nah, bisa melakukan apa saja dia di sini. Gambar yang disebutkan di sini gambarnya seperti keadaan Nabi Yusuf, jiwa yang sama-sama jiwa muda. Nah, mana yang lebih antum? Apalagi antum para talaba sedang berada dalam kondisi betul-betul mudah-mudahan diberkati Allah, sedang mencari ilmu, ilmu yang diwariskan oleh para anbiya. Tumbuhkan cinta kepada ilmu, itu yang paling penting lebih dahulu. Jadikan betul-betul ilmu itu ahla minal asal, wa aghla minal dhahab, wa ahsan minal mar'atil jamilah. Antum akan rasakan nikmatnya. Nah, duduk dengan ilmu, berjalan dengan ilmu, tidur pun dengan ilmu, berteman dengan, bermain pun dengan ilmu. Ya, nah, harapan ini paling tidak yang mungkin bisa sekarang ini para yang kelas-kelas akhir ini. Ya. Mana yang ingatkan, jangan antum yang apa namanya yang apa merasa cukup dengan yang antum terima dari ustaz. Ya. Kalau dulu kita belajar untuk antum belum lahir, belum ketemu sama abi, sama umi, abi sama umi belum ketemu, itu ada dicanangkan pemerintah dalam apa ke, dalam setiap anu CBSA. Cara belajar siswa aktif. Sekarang cara belajar santri aktif. Jadi enggak cuma dari ustaz, dari guru. Harus cari. Apalagi ini pelajaran ini bukan pelajaran main-main. Dunia akhirat untuk antum. Kalau antum taklid sama ustaznya, rugi antum seumur-umur. Gitu loh. Kenapa anjing? Rugi antum seumur-umur. Enggak mau nyari. Cari. Itu buah maktabah. Bongkar maktabah itu. Lihat, itu masih ada yang pelajaran-pelajaran dasar agaknya apa namanya nahu, sedikit-sedikit antum bisa cari faedah-faedah mungkin antum apa misalnya sekarang masih bisa hanya apa namanya baca sirah, paling tidak itu kamu antum kenal dengan siapa idola antum yang jadi qudwah, yang jadi anutan, bukan lagi Zidan, bukan lagi kufar yang antum jadikan idola sampai antum bela-belain menjadikan nama untuk jadikan idola itu Abdullah bin Abbas, Imam Syafi'i yang kalau membaca itu harus begini. Kenapa kalau begini? Dia membaca sini, ini sudah hafal. Itu Imam Syafi'i. Membaca itu harus begini dan sebaran, makanya. Membaca berdua seperti ini. Yang ini dilihat, ini sudah hafal. Nah, itu yang antum tumbuhkan. Kenali, kok bisa? Makan apa mereka? Gizinya lebih antum lebih bagus. Gizinya lebih bagus gizi antum daripada gizinya Imam Syafi'i mungkin. Daripada gizinya Imam Ahmad. Tapi kenapa? Juz amma saja kita bolak-balik amburadul. Nah. Hah? Ayo. La yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu enggak bisa dicari dengan badan yang santai. ya. Kemana antumnya? Kalau misalnya apa? Pentingkan dulu Al-Quran, pentingkan. Kalau antum Al-Quran sudah betul-betul nampak, artinya apa? Allah kan mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat apa ini? Surat apa? Surat apa? Surat apa ini? Coba. Ayo, surat apa ini? Hah? Surat apa? Surat apa? Mana ini yang apa-apa? Surat apa itu? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat keberapa? Betul, ayat surat Al-Ankabut. Ayat berapa? Hah? Ayat sebelah antum tuh, Martobo. Hah? Hah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah. Ayat keberapa itu? Hah? Ayat terakhir. Apa artinya? Mereka yang bersungguh-sungguh dijalankannya akan ditunjuki oleh Allah. Nampakkan kepada Allah kesungguhan antum. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Kamu sungguh-sungguh Allah tanpa Allah maha karim untuk membiarkan kamu itu tersia-sia. Tapi ketika antum yang santai, Allah pun juga tidak akan memberikan kepada kalian. Karena kalian santai. Kalian malas. Tidak ada nampak sungguh-sungguhnya. Maka kalian dapatkan seperti itu sekarang. Dan kalau ini terbiasa sampai tua kalian seperti ini. Mau jadi ustaz apa kalian? Lawan kalian itu jauh lebih hafal dari kalian. Hah? Mengandalkan fisik kalian lebih kecil. Badan mereka terlatih. Lihat tiap Jumat itu keliling. Dan mereka bukan dengan tombak, bukan dengan pedang. Dengan bedil. Mau belajar apa kalian? Itu musuh-musuh kalian. Dan yang paling dibutuhkan besok itu bukan itu. Gimana kalian mengetuk hati orang? Dengan ilmu yang kalian miliki. Hah? Kamu sudah hafal berapa? Antum? Iya, yang pegang dagu depan belakang itu. Hah. Kelas berapa itu? Hah. Kok lihat-lihat kiri kanan? Hah. Sudah hafal berapa? Kok kayaknya lagak sekali sih? Hah. Sudah hafal berapa? Ya. Belum dites. Hah. Antum jadi sadari diri sendiri, ya. Itu karena antum sendiri. Ustaz-ustaz ngasih program, ngasih paket, bukan mereka mau sembarangan. Tapi kalian yang apa? Kalian yang manda. Kadang-kadang anak kepikiran gini, mau dipaksakan semua kalian itu harus bisa hafal satu lembar satu hari. Kalau enggak kena hukum semua. Pengennya gitu. Untuk mengetahui siapa yang punya betul-betul punya kemampuan. Sebenarnya apa? Ana punya asumsi kalau kalian mau, bisa. Cuma karena kalian gak mau. Karena kalian gak mau. Nah, itu aja anak. Ya namanya anak dan itu sama semua lah. Kalau orang itu mau, pasti bisa. Nah, ana sering juga sini nyampaikan. Masa sama orang kafir kalah? Orang kafir itu bilang kalau gak tahu, tanya. Kalau merasa mustahil, coba. Ini orang kafir yang mengucapkan seperti ini. Ada sabda Nabi kita, ihris ala mayan fauk. Wasta'in billah wala ta'jaz. Hah? Kalian pilih mana? Hah? Kalian pilih mana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah terlalu karim untuk membiarkan antum tersia-sia. Tidak memberikan apa yang antum inginkan. Tapi Allah ingin kalian tunjukkan bahwa kalian sungguh-sungguh. Nampakkan serius kalian betul-betul berusaha memang. Yang kalau misalnya sudah mentok, ya memang akhirnya Allah ya memang. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi tampakkan bahwa kalian memang sungguh-sungguh untuk menghafal. Kalau itu sudah kalian tunjukkan dan kalian bisa, yang pelajaran-pelajaran lain itu akan mengalir semua. Itu loh maksudnya. Tidak kan, akan kesulitan, apalagi nahu. Antum yang belajar nahu itu, apalagi untuk memahami supaya bisa ngerti Al-Quran, betapa indahnya kalau membacanya itu enak kok. Nah, tapi apa ya artinya? Apa maksudnya? Kenapa ayat ini seperti ini? Kenapa bahasanya di, misalnya kisah Nabi Musa? Di sini dalam ayat apa, dalam surat Al-A'raf seperti ini, dalam surat Thaha seperti ini. Kok begitu ya? Sisi mana yang ditekankan oleh Allah? Nah, itu kalian belajar nahwu itu untuk tapi tunjukkan pada Allah bahwa kalian pun cinta pada Al-Qur'an, gitu loh maksudnya. Punya antusias. Ya, antum thalabatul ilmi. Kalau antum seperti ini, yang mau jadi kalian ajak besok jadi mad'u kalian pun ya lebih jelek lagi nanti. Kalian kenal misal, apalagi kalau di sini. Kan taruh kalau misalnya pulang ke daerah kalian, jadi kenal di siapa di ustaznya di sana. Oh, fulan. Dari mana dulu? Darussalam. Oh. Apalagi kalau bikin masalah, na'udzubillah. Oh, dulu iya memang gini. Ayo. Ya. Yeah. Nah, antum tunjukkan. Nah, besok yang antum menghadapi bukan ringan. Bukan ringan. Nah, para asatid mungkin tidak ada. Mau kemana kalian? Nah, pasalnya asatid kibar sudah pada tua-tua juga. Para masyayikh, siapa yang mau kalian andalkan untuk dakwah ke depan? Ya, yeah. Nah, tunjukkan kepada Allah bahwa kalian memang betul. Nah, ingin mewarisi ilmu ini dengan sebenar-benarnya, pelajari, maka dari mulai dari Al-Quran, ya, yeah. Mulai dari Al-Quran. Nah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Yang bisa kita baca, insya Allah pada kesempatan lain berikutnya kita tentang apa? Ishqul Lutiyah. Ini juga jelek, ya. Yeah.